wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Halaman 87. Tafadhal dibaca di sini. Ya, Nugraha. Bismillahirrahmanirrahim. Wala syekhul Islam Nuzaimiyah rahimahullahu ta'ala wa ha'ulai musyabihuna lin-nasara alladziina qala min dunillahi wal masiih ibn maryam wa wafi musnadi, bukan fil musnad. Ada alnya. Baik, terus. Wat-Tirmidzi wa sahahahu an Adi bin Hatim fi tafsirihi hadhihi al-ayata lamma sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anha fa qala ma 'abaduhum fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam walakin ahallu lahum al-harama na'am terus fa'atawhum wa harramu alaihim al-halala fa'atawhum fa kanat tilka ibadatuhum iyyahum wa li hadha qila fi mithli haula'i inna ma harramu al-usula bi tadyi'i al-usuli fa inna asla al-usuli tahqiqul imani billahi wa rasulihi wala budda min al-imani billahi wa rasulihi wa biman jaa bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam wala budda min al-imani bi anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila bi anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila jami'il khalqi insihim wa jinnihim musaddiqul lima ma'akum Muhammadan wa huwa hayyun la yu'minunna bihi wa la yansurannahu la yu'minanna bihi wa la yansurannahu wa amarahu an ya'khudha ala ummatihi al-mitsaqa la in bu'isa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ahya'un la yu'minanna bihi wa la yansurannahu faqad qala Allah ta'ala alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik hasbuk cukup wa ha'ula'i musyabihun lin-nasara, mereka itulah orang-orang yang menyerupai kaum Nasrani. Ya, yaitu orang-orang yang menjadikan wali, orang-orang soleh sebagai sesembahan, ya, sebagai sesembahan. Allah musta'an. Allah Ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi, rahib-rahib Nasrani sebagai rob tandingan selain Allah. Ya. Al-Masih bin Maryam, dan mereka juga menjadikan Al-Masih bin Maryam, Isa bin Maryam sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau yang dimaksud ulama, al-ahbar itu ulama, ruhban itu ubad. Ya. Kalau yang dimaksud siapa? Ahbar berarti ulama. Ittakhudhu ahbarahum, ulama Yahudi. Wa ya, ruhbanahum ubad. Kaum ahli ibadahnya Nasrani. Pastor-pastor mereka yang beribadah sampai enggak nikah. Nah, itu disebut ya sebagai ruhban. Taib. Bukan maksudnya mereka sujud beribadah kepada ulama dan siapa tadi? Ahli ibadah mereka, tidak demikian. Ya, tidak memberikan ibadah. Namun tatkala ulama atau ahli ibadah tadi menghalalkan apa yang Allah haramkan, ya, dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, mereka mengikutinya. Itulah bentuk peribadatan kepada mereka. Ya. Tabarakallahu fikum. Ya. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidah, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada satu ilah saja, itu Allah. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang Dia sekutukan. Ya. Wa fi, kalau di anam musnad tanpa al. Ya. Kalau di antum ada al ya. Nah, Musnad Imam Ahmad berarti. Wa fil musnad wa sahahu Tirmidzi, dan disahihkan oleh Tirmidzi, an Adi bin Abi Hatim, dari Adi bin Hatim, seorang sahabat yang dahulu merupakan Nasrani, fi tafsir hadil ayat, dalam tafsir ayat ini, surah Taubah ini, ayat 31, yang menerangkan Yahudi Nasrani beribadah kepada ahbar dan ruhban mereka, ulama dan ahli ibadah mereka. Lama sa'ala Nabi SAW anha, tatkala Nabi SAW ya, bertanya kepada hal ini kepada Adi, ya, Adi bin Hatim, ya. Kemudian Adi bin Hatim mengatakan, ma'abaduhum, wahai Rasulullah, mereka kan enggak beribadah kepada pendeta mereka. Karena Adi bin Hatim merasa dulu dia adalah mantan Nasrani. Maka Nabi SAW menyatakan, ahallu lahum al-harama, wa harramu alaihim al-halala, fa'ata'uhum, wa kanat hadihi ibadatuhum iyahum. Maka kata Nabi SAW menyatakan, ya, mereka, ya, rahib-rahib tadi menghalalkan apa yang Allah haramkan untuk mereka, dan mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan untuk mereka, dan mereka mengikuti rahib-rahib tersebut, ya, mengikutinya. Inilah bentuk peribadatan kepada rahib-rahib tadi, rohban tadi. Inilah bentuk peribadatannya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini ibadah, ya. Jadi jangan disangka ibadah itu harus sujud, memberikan sembilan. Enggak. Ya, ketaatan itu adalah ibadah. Di saat sudah jelas itu melanggar syariat, masih ditaati juga, itu adalah ibadah. Ya, tanpa menyelaraskan penghalalan, pengharaman tersebut dengan syariat. Ya, maka para ulama menjelaskan, man harrama syai'an aw ahalla syai'an biduni dalilin minal kitab wa sunnah, faqad syaraka Allah fi rububiyyatihi. Faqad syaraka Allah fi rububiyyatihi. Ya. Siapa yang mengharamkan sesuatu hal atau menghalalkan sesuatu hal tanpa dalil dari Quran dan Sunnah, berarti dia telah menyekutukan Allah dalam hal rububiyyah. Li anna hadha min haqqi rububiyyah, karena inilah hak rububiyyah Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak main-main dalam hal ini. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa li hadha, oleh karena itulah qila, dinyatakan, dikatakan bi misli haula, seperti kepada semisal orang-orang mereka ini, innama hurimu, ya, innama hurimu, jangan harama ya, dari hurimu, mereka itu terhalang, ya, al-busula, mereka terhalang untuk mencapai tujuan, bitadyi'il usul, ya, karena telah mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat. Ya, bitadiyil usul. Nah, barakallahu fikum. Mereka maka terhalang dari usul sampai. Mereka kan menginginkan sampai kepada Allah. Kami sudah usul, sudah ma'rifat, sudah hakikat. Namun melalaikan syariat yang gak bakal nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena mereka menyia-nyiakan mentadi rasul. Ya. Maka gak bakal ikut, gak mau ikut Rasulullah, gak bakal sampai kepada tujuan. Ya, barakallahu fikum. Ya. Oleh karena itulah para ulama menyatakan man dayyal usul hurimal usul. Barang siapa yang menyia-nyiakan usul, landasan dasarnya dia tidak amalkan, hurimal usul, maka dia akan dicegah dari sampai kepada tujuan yang dia inginkan. Ya. Kemudian fa inna aslal usul tahqiqul iman bima jaa bihi rasul, ya, sallallahu alaihi wasallam. Karena perhatikan di sini, ya, aslal usul, aslal usul, prinsip yang paling prinsip, prinsip dasar yang paling utama ialah tahqiqul iman, tahqiqul iman, merealisasikan keimanan bima ja'a bihi ar-rasul, terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala budda minal iman billah wa rasulih, maka harus beriman pada Allah dan Rasulnya. Wa bima ja'a bihi ar-rasul, ya, dan mengimani apa yang dibawa oleh Rasul. Di mana mereka ini, orang-orang yang menjadikan wali-wali ya sebagai sesembahan, mereka tidak mengimani apa yang dibawa oleh Rasul. Mereka malah menjadikan Rasul ya seperti biasa saja, mereka tidak ikuti dengan klaim-klaim mereka bahwasanya Rasul untuk orang awam, mereka orang khas, ya mereka sudah ma'rifat, enggak butuh lagi untuk sampai kepada syariat. Allah musta'an. Ya, mana lagi tadi? Ila jami'il khalq, ya, falabudda minal iman bi anna Muhammadan Rasulullah, maka mesti mengimani Muhammad SAW adalah Rasulullah. Ila jami'il khalq, kepada seluruh manusia, insihim wa jinnihim, kepada manusianya maupun jinnya, wa arabihim wa ajamihim, orang Arab maupun non-Arabnya, ulama'ihim wa ubadihim, ulama'nya maupun ahli ibadahnya, mulukihim wa suqatihim, ya, para rajanya, ya, maupun sukoh, ya, orang biasa, rakyat jelatanya, ya, ini enggak ada. Mereka ini siapa? Ulama aja, Rasulnya Muhammad SAW, dan mengimani apa yang dibawa Rasulullah SAW. Lah mereka ini siapa? Ya, Syekh Shalih Fauzan memberikan taklik di bab ini. Labudda minal iman bi anna rasula mab'utsun ilal jinni wal ins wal arab wal ajam, mab'utsun ila saqalait, mab'utsun ila kulin nas, il muluk wal umara wa ilal ulama wal juhal. Harus mengimani bahkan kepada ulama dan orang bodoh sekalipun, kepada raja, rakyat jelata, pemimpin, pada seluruh manusia harus diimani apa yang dibawa Rasul, diamalkan. Fahuwa mursalun ila jami'il, ila jami', tajibu ala jami' ta'atuhu, Rasul diutus untuk semuanya, wajib bagi semuanya untuk mentaati beliau, ya. Wajib ala jami' imtithalu amri, wajib bagi semuanya melaksanakan perintah Rasul. Laisa li ahadin an yakhruja an ta'atir rasul, tidak ada bisa seorang pun yang boleh dia keluar lepas dari ketaatan kepada Rasul, sebagaimana orang-orang sufi menyatakan, adapun kami, kami enggak ikut Rasul karena sudah dapat ilmu laduni, ya, dengan mereka mengatakan sudah wusul kepada Allah, laisa bihajah ila rasul, enggak butuh lagi kepada Rasul. Ini orang-orang sufi, ya. Allah musta'an. Nah, ini ya kengacauan mereka ini. Mereka nyangka mereka adalah waliullah, padahal mereka adalah wali setan. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, beliau melanjutkan, wa annahu la tariqa ilallah, tidak ada jalan bagi seorang pun, ya, menuju Allah, bagi siapapun, tidak jalan, tidak ada jalan bagi tersebut, ya, li ahadin minal khalq, bagi siapapun dari kalangan, illa bi mutaba'atihi, kecuali dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, batinan zahiran, lahir batin, hatta law adrakahu Musa wa Isa wa ghairuhuma minal anbiya, sampai-sampai seandainya dia berjumpa dengan Musa, Isa dan para nabi yang lainnya, la wajaba alaihim ittiba'uhu, seandainya dia berjumpa dengan Nabi Musa, Nabi Isa di zaman sekarang, bukan di akhirat, sekarang di dunia ini, ya, di masa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi para nabi tadi untuk beriman kepada, untuk mengikuti Rasul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab, "Lau kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Seandainya Musa saudaraku masih hidup hari ini, dia enggak punya kelapangan kecuali dia mesti mengikuti aku. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin," dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian para nabi, ya, ke perjanjian para nabi, lama ataitukum min kitab wa hikmah, ya, tatkala aku memberikan kepada kalian alkitab dan hikmah, summa ja'akum rasulun, wahai nabi, ini Allah berfirman pada nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam dan seterusnya, ya, summa ja'akum rasulun, kemudian, ya, tatkala kami memberikan kitab dan hikmah, kemudian datang seorang rasul, musaddiqun lima ma'akum, ya, yang membenarkan apa yang ada pada kalian, ya, maka kata Allah, la tu'minunna bih, maka kalian mesti mentaatinya, beriman kepadanya, walatansurannahu, kalian mesti menolongnya. Ya, Nabi Khidir masih hidup, ini dusta. Kalau Nabi Khidir masih hidup, dia wajib menolong Rasulullah SAW di perang Uhud, di perang Badar. Ya, wajib mengimani Rasulullah SAW. Maka Nabi Khidir sudah wafat. Gak bisa Nabi Khidir hidup di gua, di mana gitu, enggak, belum keluar dari persembunyiannya. Loh, kalau masih hidup ini harus nolong. Ini perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. La tu'minun nabi wa la tansurunnah. Kalian mesti menolong, mengimaninya, menolongnya. Qala aqrartum akhadtum ala dhalikum isri, kata Allah. Ya. Apakah kalian setuju dan menerima perjanjianku atas yang demikian itu? Qalu, kata para nabi, aqrarna. Ya, kata para nabi, kami setuju. Qala fashhad. Qala fashhadu wa ana ma'akum minas syahidin. Kata Allah, kalau begitu saksikanlah kalian semua, para nabi. Aku menjadi saksi bersama kalian. Faman tawalla ba'da dzalik, siapa yang berpaling setelah itu? Ini Allah berfirman kepada nabi ini. Faulaika humul fasikun. Maka mereka itu orang-orang fasik. Ada enggak para nabi yang kayak gitu? Enggak ada, para nabi aja enggak ada. Musa masih hidup diancam oleh Allah. Khidir masih hidup diancam oleh Allah. Kalau enggak ikutin syariat Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa masih hidup, nanti masih hidup beliau. Turun, membunuh Dajjal. Sholat, syariat Nabi Muhammad SAW. Subuh dua rakaat, zuhur, asar, maghrib, isya. Sesuai dengan syariat Nabi. Bukan syariat dulu Musa, di waktu Bani Israel. Bisa aja Nabi Musa, Nabi Isa mengklaim. Kan dulu saya juga dapat wahyu dari Allah. Sholatnya begini, enggak gini. Enggak. Ya. Sholatnya ikut cara Rasulullah. Ya, sallu kama raaitumuni usolli, kata Rasul. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka Nabi Isa pun sholatnya juga demikian. Ya, barakallahu fikum. Enggak ada kelapangan sedikit pun. Ya, apalagi mereka sufi. Ya. Sahabat bukan, tabi'in bukan, nabi bukan, ulama madzhab bukan, wali bukan, ternyata oleh setan mengklaim bebas tidak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengikuti Rasul karena dapat ilmu laduni, ya dan billah. Wa qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas menyatakan. Ya, Ibnu Abbas menyatakan. Ma ba'asallahu nabiyyan illa akhadha alaihi al-mitsaq. Tidaklah ya, Allah mengutus seorang nabi melainkan Allah mengambil perjanjian kepada para nabi tadi. Lain isi perjanjiannya apa? Lain buisa Muhammadun wa huwa hayyun. Ya. Nah, seandainya Nabi Muhammad SAW diutus dan dia nabi tersebut masih hidup, ya. Masih hidup, la yu'minun nabi. Nabi tadi mesti beriman kepada Rasulullah SAW. Walansuranna amrahu, ya, walansurannahu, mesti menolongnya. Wa amara wa ya'khudha ala ummati al-mitsaq. Dan ya, nabi tadi memerintahkan kepada umatnya agar ya untuk mengambil perjanjian dari umatnya. La in bu Isa Muhammadun, seandainya Nabi Muhammad diutus, wahum ahya, sedangkan mereka semua umatnya masih hidup, ya ahyaun, la yu'minan nabih wa la yansuranna, mereka harus mengimaninya dan membelanya, subhanallah, ya, dan harus membelanya. Jadi kalau orang Yahudi Nasrani mengatakan, oh itu kan, ya itu untuk orang Arab, nah, nabinya bukan buat kita, ah nggak ada klaim, tertolak klaim tersebut. Apalagi klaim-klaim dari kalangan orang Sufi. Allah Taala berfirman, alam taro ilal ladina tazumun yazumuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Tidakkah engkau wahai Nabi memperhatikan orang-orang yang mereka mengklaim mengaku telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada para nabi sebelummu. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Mereka masih menginginkan berhukum kepada taghut. Baru ingin aja itu. Waqad umiru ayyakfuru bih. Padahal mereka diperintahkan untuk kufur kepada taghut. Mengingkari taghut. Ya. ويريد الشيطان أن يدلهم ضلالا مبينا بعيدا. Dan setan ya menginginkan untuk menyesatkan mereka sejauh-jauhnya. Sejauh-jauhnya. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah taat kepada apa yang diturunkan Allah dan Rasul, maka niscaya engkau wahai Nabi melihat orang-orang munafik ya akan menghalangi mereka dari dirimu sekeras-kerasnya. Fa kaifa idza asabathum musibah, maka bagaimana jika mereka ditimpa musibah si munafik tadi? Ya bima qaddamat aydihim, disebabkan ulah perbuatan tangannya sendiri. Summa ja'aka yahlifuna billah. Ya, kemudian mereka datang kepada engkau wahai Nabi sambil bersumpah. Sambil bersumpah. Billahi, ini bak kosam. Demi Allah, yahlifuna billah, mereka bersumpah atas nama Allah. Ya. Billahi in aradna illa ihsana wa tawfiqa. Ini bilangnya ingin kebaikan. Sekali-kali tidak, kami tidak menghendaki apapun, menghendaki apa-apa, melainkan hanya menghendaki kebaikan. Ya wa taufiqa, dan taufiq. Ulaika alladziina ya'lamuhum Allahu fi qulubihim. Mereka itulah kata Allah, orang-orang yang sesungguhnya Allah telah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka. Wa'idhum, ya. Dan berilah mereka nasihat. Wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwa mereka. Wa ma arsalna min rasul illa liyuta'a bi idznillah. Dan kami tidaklah mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati. Perhatikan ini, untuk ditaati dengan izin Allah. Walau annahum idzallamu anfusahum, ya. Dan sungguh sekiranya mereka telah mendzalimi dirinya, diri mereka sendiri, ja'uka, maka mereka datang kepada engkau wahai Nabi. Fastaghfirullah wa astaghfar lahum ar-rasul. Ya. Dan apa namanya? Lalu mohon ampunan kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka. Ya. Seandainya mereka demikian, la wajadallaha tawwabar rahim. Seandainya mereka taubat, maka mereka akan mendapati Allah sebagai ya, zat yang maha menerima taubat, yang maha menyayangi penyayang. Fala wa rabbika la yu'minun, maka demi Rabbmu mereka tidaklah beriman. Hatta yuhakimu kafi masyajara bainahum, hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim ya, sebagai dari terhadap apa yang mereka putuskan di antara mereka, dari perselisihan yang ada di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, kemudian tidak didapati di dalam diri mereka keberatan dari apa yang engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Nah, fikri fadl kaca. Kullu man khalafa shay'an mimma ja'a bihi ar-rasulu muqallidan fi dhalika liman yazunnu annahu waliyyun lillahi fa innahu bana amrahu 'ala annahu waliyyun lillahi fa anna waliyallahi la yukhalifa fi shay'in walau kana hadha ar-rajulu min akbari awliya'illahi ka akabiri as-sahabati wat tabi'ina lahum bi ihsanin lam yukbal minhu maqala fal kitab wa sunnata fakai faida lam yakun kadalika wa tajidu kasiran min haulai umdatuhum bi iqtiqadi kaunihi waliyan lillahi annahu qad sadara anhu mukasyafatan fi ba'd mukasyafatun fa'il dari sadara mukasyafatun fi ba'dil umuri au ba'dil khawaridi lil adati mislu an yushiro ila shakhsin fayamutu aw yatiru fil hawa'i ila makkata aw ghairiha aw an yamshiya ala al-ma'i ahyanan. Itu tadi yatiranya itu maktub ke yushir ya? Terus aw an yamshiya ala al-ma'i ahyanan aw yamla'a ibriqan min al-hawa'i أو ينفق بعض الأوقات من الغيب أو أن يختفي أحيانا عن أعين الناس أو أن بعض الناس Istighosa. Istighosa bihi wa huwa ghaibun aw mayyitun. Fara'ahu qad ja'a faqadha hajatahu aw yukhbiru an-nasa bima suriqa lahu aw bihali ghaibin lahu aw maridin. Aw nahwi dhalika min al-umuri wa laysa fi syai'in min hadhihi al-umuri. Bal yadullu ala anna sahibaha waliyullahi. Bal qad ittafaqa awliya'ullahi ala anna ar-rajula law tara fil hawa'i aw masya ala al-ma'i lam yuktarra bihi hatta yanzura mutaba'atuhu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa muwafaqatuhu li amrihi wa nahyihi. Boleh juga yanzur mutaba'atahu muwafaqatahu. Kalau yunzur mutaba'atuhu. Naibul fa'il atau fa'il. Gitu aja. Kemudian wa kullu man khalafa syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul, dan siapa saja yang menyelisihi ya sesuatu apapun dari apa yang dibawa Rasul, muqallidan bidzalik, karena taklid ya kepada para wali, liman yazunnu annahu wali, kepada orang yang dia sangka dia adalah waliullah, fa innahu bana amrahu ala annahu waliullah. Ya, ini berarti fa innahu bana amrahu, berarti dia telah membangun perkara dia ya ya annahu waliullah. Ya, artinya berarti dia meyakini orang itu sebagai waliullah. Ya, wa anna waliyallah la yukhalifu fi syai. Berarti dia meyakini waliullah itu ya la yukhalifu fi syai'in. Ya, berarti dia meyakini waliullah itu tidak menyelisih apapun. Walau kana hadzal rajulu min akbari auliyaillah. Walaupun orang tersebut adalah waliullah yang paling besar, yang paling terkemuka. Ya, fa ka'akabiri sahabati wa tabi'in. Ya. Semisal para kibar, para pembesar sahabat dan tabi'in lahum biasa. Wa ayyuqbal minhu ma khalafa al-kitab wa sunnah. Lam yuqbal minhu ma khalafa al-kitab wa sunnah. Ya. Maka tidak diterima darinya apa-apa yang menyelisih Quran dan Sunnah. Fakaifa idza lam yakun kadzalik? Ya. Pembesar sahabat yang paling besar aja Abu Bakar, Umar, kalau menyelisih Quran dan Sunnah tidak diterima. Ya. Berapa banyak? Lihat itu di kitab Rohul Malam. Ibnu Taimiyah menyebutkan beberapa hal yang diselisihi oleh Abu Bakar dan Umar, padahal ya kebenaran berada di pihak yang lain. Fakaifa idza lam yakun kadzalik? Gimana kalau dia juga bukan, kalau orang tersebut bukan wali? Lebih parah lagi. Ya. Lebih parah lagi. Tayyib barakallahu fikum. Ya. Wa tajidu katsiran min haula'i umdatuhum fi i'tiqadi kaunihim fi i'tiqadi kauniyya waliyan lillah annahu qad sadara minhu mukasyafatun fi ba'dil umur. Nah, ini yang sering nih. Nah, ini yang sering. Ya, dan Anda akan mendapati banyak dari mereka ya yang tertipu dengan wali-wali gitu. Dengan wali-wali padahal bukan waliullah tapi wali setan. Umdatuhum ya, apa sih umdahnya, induk kekeliruan pemahamannya? Ya, ini sumbernya itu fi'tiqadihi kaunihi, keyakinan bahwa si wali, orang tersebut kaunihi waliyan, statusnya itu sebagai waliullah. Annahu qad sadara mi anhu mukasyafatun, ya dia telah ada mukasyafah, ya mukasyafah itu pada pembahasan sebelumnya dia mampu menerawang, melihat ya punya kasyaf, disingkap ya. Oh, ini orang ini baik akhlaknya, ini jelek akhlaknya, ini mati sial, ini mati beruntung, ini apa gitu, dianggap ini mukasyafah. Kayak Habib yang orang gila itu dianggap muka siapa? Padahal orang gila dianggap Habib. ente sial, oh itu betul sial ternyata, wah karena udah takdir, dianggap oh benar ini, fibadil umur dalam banyak hal, ini seperti itu, ya, ini Allah musta'an. Kemudian wa au ba'di al-khariqa lil-'ada atau hal-hal tertentu yang di luar kebiasaan yang dilakukan. Ya, misal ayushira ila syakhsin fayamut. Semisal si wali ini mengisyaratkan kepada seseorang person, orang tersebut mati. Au yatira fil hawa, dia dapat terbang di udara ila Makkah, kepada Makkah, au ghairiha yang lainnya, dia salat Jumatnya di Makkah. Au yamshi alal ma'ya'an, dia berjalan di atas air. Ahyanan terkadang, au yamla ibriqan minal hawa. Ya, atau dia mengisi kendi di udara. Ya. Au yunfiq ba'dal awqat minal ghaib. Ya. Dia apa namanya? Waktu-waktu yang gaib itu dia mampu prediksi. Ya. Atau apa lagi? Atau au yakhtafi ahyanan an ayunin nas. Terkadang dia bisa ngilang dari dilihat orang, ya. Bisa ngilang gitu. Wa anna ba'da an-nas istaghatha bih. Ya. Atau sebagian orang meminta pertolongan kepadanya, wa huwa ghaibun, dalam keadaan dia tidak ada di situ. Ya, au mayyitun, atau sudah masih atau sudah mati, fara'ahu qad ja'a. Maka orang-orang melihatnya. Ya, dia datang, faqada hajatahu, kemudian menunaikan hajatnya. Ini padahal setan. Ayukhbirun nas, atau dia mengabarkan kepada masyarakat, bima suriqalahum, ya, tentang apa yang dicuri dari masyarakat, siapa pencurinya, di mana. Ini dukun, obihali ghaibin, ya. Atau ghaibin, dia tem ghaibin atau ghaibin. Nah. Atau hal-hal ghaib yang lainnya. Ya. Kemudian Omaridin, ya, atau yang sakit, fisik min hadil umur, dari, ya, dan seterusnya sudah azan, ya, nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Subhanallah wa bihamdih, syadallah ila lantas.